Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. طيب يا melanjutkan ya bahasan kita pada kitab nikah dari Umdatul Fiqh yang disusun oleh Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana jadi pembahasan kita terdahulu ya pada kitab ini kita telah menyinggung ya pembahasan tentang al-muharramatu fin nikah. Ya, kita singgung sedikit di awal pembahasan beberapa masail, permasalahan yang kaitannya dengan muharramat, itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi bagi seorang ya laki-laki. Ya, kita telah terangkan ya terdahulu bahwa muharramatu fin nikah yang disepakati oleh kalangan ulama ya pada pengharaman wanita-wanita tersebut untuk dinikahi, ya terbagi pada dua kategori, yakni wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, dan yang kedua yang haram dinikahi namun hingga pada waktu tertentu saja. Yang pertama, atau pada bagian yang pertama, ya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ya selamanya, ini ada lima ya bahagian atau lima kategori wanita. Ya, yang pertama itu wanita yang diharamkan karena nasab. Yang kedua dikarenakan musaharah. Itu musaharah ya akibat adanya suatu pernikahan. Yang ketiga dikarenakan rada'ah, persaudara persusuan. Ya, dan juga ada muharramat billi'an akibat adanya ya al-li'an. Yang akan kita bahas nanti insyaallah di salah satu bab pembahasan pada kitab nikah. Terus yang kelima yang diharamkan ya dikarenakan bil ihtiram. Untuk yang kelima ini yang diharamkan dinikahi karena aspek ihtiram, artinya tidak ada alasan yang lain kecuali penghargaan, penghormatan, itu hanya berlaku pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang diharamkan selamanya. Ya, adapun yang diharamkan pada masa tertentu atau pada waktu tertentu, ya ini oleh kalangan para fuqaha mereka bagi menjadi tiga kategori. Ini wanita yang diharamkan dikarenakan alasan agama mereka. Ya, alasan agama mereka ini perbedaan agama. Tayyib, para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan perbedaan agama di sini antara ya seorang muslim dengan wanita-wanita musyrikah, dengan wanita-wanita musyrik. Ya, selain dari kalangan ahli kitab, dari kalangan ya ahli kitab. Di mana ahli kitab yang sahih dalam hal ini mereka adalah Nasrani dan al-Yahud dan Yahudi. Selain dari keduanya maka tidak termasuk pada kategori ahli kitab. Taib. Kategori yang kedua ya yang diharamkan dikarenakan ya penyatuan. Karenakan penyatuan dua wanita yang ada hubungan kekerabatan. Ya jama' antara dua saudari misalnya yang menyatukan ya atau menikahi wanita yang bersaudara, ataukah wanita dia dinikahi dengan bibi atau tantenya. Ini termasuk yang diharamkan pada waktu tertentu. Artinya pada waktu tertentu ya menyatukan keduanya haram. Tetapi bila mana dinikahi satu persatu itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Artinya setelah saat ini entah dia dicerai atau dia meninggal baru nikahi saudaranya, ini diperbolehkan. Yang ketiga, yakni yang diharamkan karena adanya keterkaitan si wanita dengan hak orang lain, ya, atau dengan alasan yang lain. Misalnya wanita yang menjadi istri orang lain misalnya, atau wanita yang sedang menjalani masa iddah, atau wanita sedang menjalani masa istibra. Ini juga akan kita bahas insyaallah nanti di bagian-bagian akhir ya tentang muharramat fi nikah. Nah, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala pada kitab ini pada bab muharramatun fi nikah, beliau mendahulukan pembahasan muharramatun fi nasab. Ya, kita singgung terdahulu bahwa yang pertama kali yang diharamkan bi'tibari nasab ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ya fi qoulihi tabaraka wa taala ya hurrimat 'alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ini muharramatun fi nasab. Itu wanita-wanita diharam yang diharamkan dinikahi dikarenakan alasan nasab. Yang pertama ada ummahatukum. Jadi maksud dengan ummahatukum yaitu setiap wanita yang yantasibu ilaihi ar-rajul biwiladatin. Setiap wanita di mana seorang laki-laki itu akan disandarkan ke wanita tersebut karena alasan pernikahan, alasan ya kelahiran. Karena alasan ya kelahiran. Baik dia itu ibu hakikatan, dia yang benar-benar melahirkan si laki-laki tadi, ataukah ibu dari si ibu, ataukah ibu dari asal si laki-laki, ibu dari ibunya atau ibu dari bapaknya. Jadi mencakup di sini ummahatukum, yaitu nenek dan kak, ya nenek dan kakek, dan semua wanita dari jalur ibu ke atas, ya semua, ya wanita dari jalur ibu ke atas dan dari jalur bapak ke atas, ya maka ini semuanya diharamkan. Ya dalam istilah ilmu faraid, jaddat sahih dan jaddat ghairu sahiha, jaddat ghairu sahiha dan jaddat sahiha. Jadi nenek yang sahih yang menerima warisan ataupun nenek yang tidak mendapatkan warisan masuk dalam kategori muharramat. Yang muharramat dari sisi nasab dengan alasan mereka masuk pada keumuman kalimat ummahatukum pada ayat ini. Jadi antum bayangkan semua wanita dari jalur ibu dan bapak ke atas semuanya haram untuk dinikahi. Berdasarkan konteks ayat, dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ini perkara yang disepakati oleh mereka. Yang kedua dari ayat yang sama juga yang diharamkan adalah wabanatukum, yaitu semua anak putri, semua ya anak putri, wa insafalna, ya semua anak putri ke bawah. Artinya dia anak putri langsung, cucu wanita, buyut wanita ke bawah. Baik itu dari anak wanitanya dia ataukah dari anak laki-lakinya. Ya, baik itu anak wanita, cucu dari anak wanitanya atau dari anak laki-laki dia. Sudah sampai di sini, ini semuanya masuk pada keumuman al-banat. Dan termasuk juga pada keumuman al-banat baik putri ini lahir karena pernikahan yang sahih, itu bintu halal, ya, ataukah dari pernikahan yang tidak sahih hasil perzinahan, ya, ada kalau sahih fil madhab, ya, ini berdasar pendapat yang tepat dalam madhab Imam Ahmad, ya, ataukah karena pernikahan syubhat, ya, ini semua haram untuk dinikahi, ya, dalam kategori masuk pada keumuman kategori wabanatukum, ya, walaupun anak tersebut hasil dari, ya, hasil dari perzinahan. Tapi masya Allah Taala. Adapun dari hasil perzinahan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, ya rahimahullah Taala, terkait dengan istri Umayyah atau istri dari Hilal ibni Umayyah. Ya, kaitan dengan Hilal ibni Umayyah, di mana dia ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa datangnya bukan dari hasil pernikahan, tetap dia muhrim baginya. Dia menunjukkan bahwa kalau dia muhrim, berarti haram untuk dinikah, haram untuk dinikahi. Ya, yang selanjutnya adalah al-akhawat, itu saudari-saudari wanita. Ya, saudara wanita. Ya, saudari wanita dari jihat salas. Disebut oleh kalangan fuqaha, yaitu akhawat min jihati salas, dari tiga asal, yaitu syaqiqat, akhawatul lil ab, dan akhawatul li um. Ya, yaitu saudara, saudari kandung, ya, saudari sebapak dan saudari seibu. Ya, selama dia, ya, berasal, ini dalam sebagian ungkapan fuqaha, dari ridha yang sama, ya, itu, ya, itu diharamkan untuk dinikahi. Ini dipergunakan istilah dari ridha, dari penyusuan yang sama, sebagian menyebutkan bahwa fahal rajul juga masuk dalam anggapan ridha. Dan ini ibarat disadur dari kalimat Tua Aisyah radhiyallahu taala anha, akan kita terangkan nanti insyaallah juga dalam pembahasan muharramat kena sebab persusuan. Ya, kena sebab persusuan. Ya, sedikit intermezzo masalah persusuan. Ya, para ulama Islam membagi dua. Ada ridha'atun nisa unsa, ada ridha'atu rajul. Ridha'atu rajul bukan namanya ridha'ah, namanya fahal. Namanya fahal atul laban. Fahal rajul atul labanu ar-rajul. Ya, fa Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian dikisahkan oleh Urwah, ya, yang merupakan salah seorang murid terkemuka Aisyah, ya, bahwa Aisyah memahami kalimat, ya, bahwa diharamkan tuhran, ya, birridha kama tuhram bin nasab, bahwa diharamkan dinikahi jadi muhrim dikarenakan ridha'ah, kemana menjadi muhrim dikarenakan nasab. Salah satu yang beliau pahami masuk padanya pahal ar-rajul, masuk padanya pahal, ya, ar-rajul, itu hasil dari mani laki-laki, hasil dari mani laki-laki. Misalnya seperti ini, ya, seorang laki-laki dia punya dua istri, ya, dari istri yang pertama lahir seorang anak wanita, dari istri yang kedua lahir seorang anak laki-laki, lantas dia cerai salah seorang darinya. Tayyib, apakah anak-anak tersebut boleh saling menikahi? Yang sahih tidak boleh, padahal mereka tidak saling menyusui. Kata Aisyah tidak, karena fahalnya satu, karena fahalnya satu, yaitu labannya satu, aimaninya satu, berasal dari laki-laki, dari bapak yang sama. Jelas ikhwanna? Ya. Tayyib. Jadi ini tadi, jadi saudara laki-laki, saudari kandung, saudari sebapak dan saudari seibu. Ini semuanya termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Termasuk pula yang haram dinikahi, wabanatul ikhwa wabanatul akhawat. Ya, berdasar pada konteks ayat yang kita bacakan tadi, ya, wa banatukum wa khawatukum wa ammatukum wa khalatukum, ya, wa banatul akhi, wa banatul akhi, ya, anak-anak putri dari saudara kalian, keponakan, baik itu keponakan dari laki-laki atau keponakan dari wanita. Jadi punya saudara, punya anak, jadi ponakan dia dari saudara laki-laki dia, atau ponakan dia dari saudara wanita, wanita dia. Ini juga haram untuk dinikahi. Haram dinikahi. baik saudara laki-laki atau saudara wanita ini itu saudara kandung ataukah saudara sebapak ataukah saudara seibu, anak-anak mereka ya haram untuk dinikahi. Jadi berapa sekarang? Ummahat, ibu, anak, saudara, anak-anak saudara. Baik. Berikutnya pada konteks ayat juga wal ammat. Maksud dengan ammat di sini mana? Ya, bibi dari bapak, saudara bapak, saudari bapak. Wa khalah, khalah saudari, saudari ibu. Itu bibi atau tante, baik itu dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Nah, ini juga termasuk yang diharamkan. Dan kesemuanya ini ya, tidak ada silang pendapat di kalangan para fuqaha Islam. Ini perkara yang menjadi ijma, menjadi konsensus di kalangan mereka. Ya, bahwa inilah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ikhwannya jami'an. Ya, penentuan mereka ini ada keterkaitan nasab. Keterkaitan nasab itu juga cukup hanya dengan pengetahuan secara zahir. Pengetahuan secara ya secara zahir. Walaupun nasabnya itu kepada orang lain. Bila mana seorang laki-laki misalnya, wanudzubillah, dia berzina dengan seorang wanita. Ya, dia berzina dengan seorang wanita hingga wanita tersebut hamil. Ketika hamil, ya, yang berzina dengan wanita tersebut tidak bertanggung jawab. Namun ada seorang ikhwan tatawu, ya, ada seorang ikhwan tatawu menikahi wanita tersebut. Keluar anaknya. Ya, keluar anaknya, diurus surat-suratnya, dinasabkan kepada yang menikahi dia. Tetapi hukum secara tawasir, anak ini bukan dari anak si yang menikahi wanita tersebut, tapi yang berzina dengan dia. Ya, tapi bagaimana hukum si anak? Hukum si anak ini haram dinikahi sama orang yang berzina dengan wanita tersebut. Jadi cukup hanya dia mengetahui bahwa ini adalah anak dari hasil saya. Ya, walaupun nanti cara keterangan, ya ternyata dinasabkan kepada orang lain. Ya, nah. Sama halnya juga persangkaan, juga dengan persangkaan terdekat, ya, ya persangkaan terdekat, ya bahwa si fulana misalnya adalah saudari saya dari bapak saya, mungkin bapaknya senang menikah, Allah Taala alam bissawab menikah, entah di mana dia menikah, ya, ketemu, ya punya tanda misalnya, yang mana dengan tanda tersebut dikenali bahwa ini adalah dari hasil bapak saya, ya, walaupun tidak dapat dipastikan apakah benar itu dari bapak dia atau tidak, namun selama dia memiliki keterangan atau tanda yang secara eksplisit, secara zahir menunjukkan itu saudari dia, atau bibi atau tante dia, atau anak saudari dia, ya maka dengan dasar tanda seperti ini diharamkan untuk dinikahi, tanpa perlu menelusuri hakikat yang sebenarnya, ya tanpa perlu menelusuri hakikat yang sebenarnya. Ini termasuk kategori beramal dengan Golabatu adzan dan alamat adzahira, ya beramal dengan persangkaan yang ada, ya dan juga dengan apa tanda-tanda yang tampak secara zahir. Ya, baik, masya Allah Taala. Selanjutnya pula, sebutkan oleh beliau rahimahullah Taala. Termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi dikarenakan alasan nasab. Termasuk dikarenakan alasan, ya alasan an-nasab. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hum mahatin nisa ummahatu an-nisa. Dimaksudnya ummahatu nisa an-nisa di sini wanita-wanita dimaksud di sini, yakni al-azwaj atau az-zawjat. Ya, ibu dari istri mertua. Ya. Fa mertua ya diharamkan untuk dinikahi. Ya, begitu seterusnya ke atas. Jadi ibu dari mertua ya, yang ibu dari mertua wanita atau ibu dari mertua laki-laki ini juga termasuk yang haram untuk dinikahi. Ya, disebutkan oleh beliau ya rahimahullah taala. Tapi ini bukan diharamkan nasab. Ini berdasarkan musaharah. Berdasarkan karena adanya sebab pernikahan. Ya, karena dia menikahi seorang wanita maka ibu dari wanita tersebut, ya, dari jalur bapak dia atau dari jalur ibu dia, ibu si wanita itu haram dinikahi. Jadi mertua ke atas haram dinikahi. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala pada kaitannya dengan ummahatun nisa, ya, beliau mengatakan yajri atau ummahatun nisa ya karrabaib. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad pandangan yang lain, walaupun yang masyhur di madhab, yang populer di madhab Imam Ahmad adalah yang kita sebutkan tadi. Namun ada pendapat yang lain di kalangan Hanabila, ini riwayat pula dari imam kita, ya, bahwa ummahatun nisa yajri karrabaib, bahwa ummahatun nisa mertua itu hukumnya sama dengan anak bawaan istri, anak tiri. Ya, nanti haram apabila si laki-laki sudah berhubungan atau jima dengan ibunya atau dengan istri tadi, si wanita tadi. Ketika dia belum melakukan hubungan intim, ya, dengan si wanita, maka anak angkat ini, ya, belum sampai pada kategori haram untuk dinikahi. Artinya seperti ini, ketika seorang wanita menikahi janda punya anak wanita, padahal, ya, belum lagi dia berhubungan, dia cerai, dia bercerai. Bagaimana hukum anak dari si janda tersebut? Bolehkah si laki-laki tadi menikahinya? Ya, boleh. Wadihada, nanti diharamkan bila mana dia sudah menggauli ibu dari si anak tersebut. Ya, salah satu ulasan dari mazhab Imam Ahmad, ya, mertua seperti itu juga. Mertua seperti itu juga. Kata mereka dikarenakan al-far'u wal-asal dalam masalah ini tidak jauh berbeda. Ya, kalau misalnya anak tiri ini bawaan si ibu, mertua juga bawaan siapa? Si istri, apa bedanya? Ya, apa? Apa bedanya? Seperti ini salah satu riwayat, ya, dengan mengkiaskan atau menganalogikan mertua kepada anak anak tiri. Baik, masya Allah taala. Tetapi yang populer di kalangan Hanabila mutakhirin, pandangan para ulama Hanabila belakangan, baik, termasuk ini juga yang dikuatkan oleh Al-Maqdisi rahimahullahu taala, termasuk juga Ibn Muflih dan selainnya, ya, bahwa ummahatun nisa tidak disamakan dengan anak tiri. Kapan dia kedudukannya mertua, ya, maka saat itu juga, baik itu setelah dukhul atau belum, apakah setelah jima atau belum, maka, ya, sudah haram untuk dinikahi. Selanjutnya beliau menyebutkan yang kedua, ya, yang berikutnya, wanita yang haram dinikahi karena alasan musaharah, karena alasan adanya pernikahan tadi. Yang mertua, yang kedua adalah menantu dari anak. Ya, menantu, menantu anak, yaitu istri dari anak laki-laki. Istri dari anak, ya, laki-laki. Qala rahimahullahu taala wa halailul aba. Ya, wal abna. Tayy, wa halailul abna ini menantu. Wa halailul aba, aba mada? Ya, istri dari bapak. Istri dari bapak. Ini juga haram dinikahi. Ya, walaupun si anak ini bukan berasal dari wanita tersebut, tetap juga haram dinikahi. Misalnya seorang laki-laki memiliki, ya, 4 orang istri misalnya, yang melahirkan cuma 1 orang, punya anak laki-laki dari istri yang pertama, maka istri yang kedua, ketiga dan keempat haram dinikahi oleh anak tersebut. Wadihada, ya, sama juga sebaliknya, bila mana dia punya 4 orang anak laki-laki dan salah seorang di antaranya sudah menikah, ya, maka haram bagi dia juga untuk menikahi istri dari anak, ya, anak tersebut. Masya Allah taala. Ya, jadi ini yang diharamkan, wahalailul abai wal abna, artinya wal abna'i wa zawjatil abna', halail abna', istri dari bapak dan istri dari anak. Thumma qala rahimahullahu ta'ala warraba'ibul madkhul bi ummahatihinna, warraba'ib al madkhul bi ummahatihinna, Iya. Tapi masya Allah taala, ana telah sebutkan tadi bahwa dimaksud dengan raba'ib man anak bawaan dari ya pasangan. Ya, raba'ib itu anak bawaan dari pasangan. Ya. Ya, kalau laki-laki tentunya anak bawaan dari istri. Kalau tujuan kita bagi wanita, anak bawaan suami. War raba'ib, ya anak bawaan ini atau biasa sering dipergunakan di negeri kita dengan istilah anak angkat, anak tiri. Tapi nanti haram untuk dinikahi apabila qala huna rahimallahu taala al madkhulu bi ummahatihinna. Tayib, yang mana bila mana si laki-laki ini ya sampai sudah berhubungan intim dengan ibunya, ya sudah terjadi jima. Ya, maksud yang tentunya tertera dari kalimat ini dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, ya bila mana laki-laki tersebut belum jima dengan ibu si anak, maka tidak seperti itu hukumnya. Tidak seperti itu hukumnya. Bila mana dia cerai, dia boleh menikahi anak raba'ib tadi. Tetapi bila mana sudah jima, maka tidak boleh dinikah. Ya, tidak boleh lagi dinikahi. Tapi masya Allah taala. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Ya, walaupun juga ada silang pendapat dalam masalah ini, tapi yang tepat insyaallah taala sebenarnya kita kemukakan tadi, ya, bahwa apabila sudah terjadi jima baru diharam, ya baru diharamkan. Walaupun ada riwayat dari Imam Ahmad dan beberapa kalangan fuqaha yang memberlakukan secara mutlak cukup dengan akad. Ya, cukup dengan akad nikah. Apabila mana sudah terjadi akad nikah, ya, pada seorang wanita, maka anak dari wanita tersebut itu sudah haram bagi si laki-laki. Baik ibunya sudah terjadi jima dengan si suami tadi atau belum terjadi, ya belum terjadi jima. Ya, tapi masya Allah taala. Ya, la haula wa la quwwata illa. Demikian juga ikhwanna jami'an, masalah furu' masalah ini pula, ya, semua, ya, semua cucu dari istri, ya, semua cucu dari istri dari anak laki-lakinya, ini juga haram dinikahi, dan juga ini kesepakatan para ulama. Ya, artinya seperti tadi konteks masalah kita tadi, si istri punya anak laki-laki, terus si anak laki-laki ini punya anak wanita. Oleh itu, apakah si suami di wanita tersebut boleh menikahi anak wanita tadi, cucunya berarti, kan? Boleh atau tidak? Yang sahih tidak diperbolehkan. Ya, ini sepakati kemana dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Ya, jadi ikhwanna jami'an, jadi yang kita sebutkan tadi dari wanita-wanita yang diharam untuk dinikahi secara jalur nasab dan musahara yang tertera di dalam Al-Quran, ini semua juga disepakati oleh kalangan ulama dan tidak terdapat silang, ya terdapat silang pendapat. Dalilnya itu pada surah An-Nisa yang kita bacakan tadi. Nah, masya Allah taala. Ya, selanjutnya qala rahimahullahu taala. Tayyib. Wa yahrimu min ar-ridha ma yahrimu min an-nasab. Dan akan berlaku hukum mahramiyah, atau bisa juga yahram atau yahramu, diharamkan atau jadi haram, ayat dalam makna haram dinikahi, ya akibat ridha, akibat persusuan, sebagaimana hal yang serupa terjadi pada nasab. Nah, serupa terjadi pada nasab. Ya, jadi ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, ya kan? Wa ammatukum wa khalatukum. Apalagi wa banatul akhi wa banatul ukhti min ar-ridha'ah. Seperti ini konteksnya. Kalau kita menyebutkan masalah ini, kemana datang dari beberapa hadis, ya, dan tanya di mana hadis Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dari hadis Ibn Abbas, wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, yahrumu minan nikahi ma yahrumu minan nasab atau yuhrimu minan nikahi ma yuhrimu minan nasab, menjadi mahram atau haram dinikahi ya karena jalur ridha'ah persusuan, kemana haram dinikahi karena jalur nasab. Baik, acuannya kita kembali kepada nasab. Maksud semua yang disepakati ulama pada ayat yang kita bacakan tadi itu dikarenakan nasab. Maka tempatkan semua mereka tadi, ibu, apalagi anak wanita, putri, saudari, anak-anak saudari dan anak-anak putri saudara, ya kan? Tempatkan mereka jikalau itu hubungan kita dengan bapaknya atau yang bersangkutan dari jalur susuan. Kalau tadi karena pernikahan ada karena nasab ada, makanya karena jalur persusuan. Berarti ibu yang berasal dari susuan yang sama, saudara dari susuan yang sama, ya, anak putri dari susuan yang sama, ya, anak-anak saudara dari susuan yang sama, bibi dan tante dari susuan yang sama, ya, ini semuanya haram untuk dinikahi. Dan ini juga tidak ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Kemana dikutip oleh Ibn al-Mundhir rahimahullahu taala dan juga Ibn Qudamah dan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Ini juga ada silang pendapat di kalangan ya ahli ilmu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum min ar-ridha'ah." Ya, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari-saudari susuan kalian. Nanti disebutkan ya, nanti disebutkan ibu dari istri dan seterusnya itu masuk dalam wanita-wanita yang diharamkan. Berarti di sini ya, semua yang dia berasal dari jalur susuan itu juga diharam. Ya, itu juga diharamkan. Dan juga berasal dari hadis Ibnu Abbas yang baru saja kita bacakan bahwa diharamkan dinikahi atau berlaku hukum mahramnya karena jalur susuan sebagaimana terjadi pada jalur ya, bagaimana terjadi pada jalur an-nasab. Sekarang kalimat ar-rida'ah sendiri. Kalimat ar-rida'ah sendiri. Naam. Kalau di konteks ayat hanya berlaku pada rida'atu an-nisa. Hanya berlaku pada susuan wanita. Ya, apakah juga berlaku pada susuan laki-laki yang dikenal dengan labanul fahal? Ada silang pendapat di kalangan ulama. Tetapi mayoritas sahabah, ini juga merupakan fatwa dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan fatwa sebar murid-murid Aisyah, ya, ini pendapat yang dianut juga oleh mayoritas ulama, di mana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa alaihi al-amal fuqahaul amsar. Ini merupakan amalan para pakar fikih yang sudah ada sejak ya masa-masa terdahulu. Ya, bahwa disamakan antara susuan wanita dengan susuan laki-laki. Susuan ya laki-laki. Mana penjelasan yang telah kita terangkan terdahulu ya, yang disebutkan oleh kalangan fuqaha ya, termasuk di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala ya, bahwa diharamkan ya sebagaimana diharamkan pada susuan wanita itu labanu ar-rajul atau fahal ar-rajul, susuan ya laki-laki. Fa Imam Ahmad ketika ditanya tentang makna susuan laki-laki, rida'atu ar-rajul atau fahal ar-rajul, beliau mengatakan bila mana seorang laki-laki punya dua wanita dan dari dua wanita ini lahir dua anak yang berbeda, satu laki-laki satu wanita, kata beliau keduanya tidak dinikahkan, keduanya tidak ya dinikahkan ya. Dan kata beliau rahimahullah taala, dan ini juga sanad fatwa Aisyah, ini juga merupakan fatwa dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, walaupun ada riwayat yang lain di madzhabul imam bahwa mereka boleh dinikahkan, hanya saja tidak populer. Ya, tidak populer di kalangan mutakhirin penganut madhab Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang terkuat insyaallah taala. Ya. Dan dalilnya ya, ada beberapa hadis di antaranya kisah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Aflah ya Aflah akhi Abi Al-Qais. Ya, di mana ketika dia meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menjumpai Aisyah, maka Aisyah mengatakan tunggu sampai saya bertanya kepada Nabi. Artinya apakah engkau itu saudara saya atau bukan? Apakah engkau itu muhrim bagi saya atau bukan? Maka ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, izinkan dia kerana dia adalah pamanmu. Ya taribat yaminu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara antara Aisyah dengan mana Aflah di sini dan bapaknya kaitannya pada rada'ah. Ya, kaitannya pada rada'ah tetapi pada fahal ar-rajul, pada dari bapak yang sah, ya bapak yang sama, bukan dari ibu yang sama. Nah, ini jadikan landasan oleh para fuqaha bahwa apabila susuan ini dari bapak yang sama, itu juga berlaku hukum mahraminya ke mana berasal dari susuan wanita, ya susuan wanita. Menatakan baru saja kita sebutkan terdahulu. Ayy masya Allah ta'ala. Naam. Thumma qala rahimahullah ta'ala. وبنات لمحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. Nah, masya Allah ta'ala. Ini dawabit ya. Ini salah satu kriteria dalam menentukan ya siapa saja wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari nasab yang ada setelahnya. Kalau ibu itu nasab yang langsung, ayah yang ada setelah di ibu tadi, atau misalnya anak ini nasab langsung, apa setelahnya? Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, perhatikan dhabit di situ. Wa banatun li muharramatin. Ya. Setiap keturunan wanita. Ya, perhatikan di sini, pergunakan kata keturunan ya. Jadi enggak dibatasi hanya cucu atau anak putri saja, ke bawah seterusnya. Setiap anak keturunan wanita li muharramatin. Ya, jadi setiap anak putri dari wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, kena jalur nasab siapa saja tadi? Ibu. Terus kalau anaknya ibu siapa? Saudari. Ya kan? Anaknya istri, anak berarti atau rabi atau rabibah. Anak langsung atau anak tiri. Ya, begitu seterusnya dari semua yang diharamkan karena nasab. Maka perhatikan, semua anak putri mereka. Ya, banatun li muharramatin. Muharramatun. Ya, semuanya juga haram untuk dinikahi. Semuanya haram untuk dinikahi. Pada sini penentuan kita di sini untuk mencari tahu siapa saja sih yang haram dinikahi dari jalur nasab setelah yang tertera pada ayat. Pada ayat cuma tertera nasab yang ada selanjutnya saja. Apa bagaimana dengan nasab yang ada di bawahnya atau dengan nasab yang ada di atasnya? Kalau ibu di atas, bagaimana nasab di atasnya ibu? Wadih aja. Kalau putri di bawah, bagaimana yang nasab di bawah putri? Nah, kaidahnya seperti ini. Semua putri dari wanita yang haram dinikahi, maka haram juga dinikahi. Jelas? Ini kaidah secara umum. Kecuali. Tayyib, kecuali banatul ammati wal khalati. Kecuali ya anak putri paman. Anak putri paman itu siapa? Sepupu. Jadi ini sepupu satu kali, apalagi yang dua kali. Jelas sampai di sini ya? Baik. Wa banatul khalati. Sama. Jadi sepupu baik itu dari jalur laki-laki maupun dari jalur wanita. Boleh enggak? Boleh untuk dinikah. Boleh untuk dinikahi walaupun tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah di kalangan madhab Imam Ahmad? Siapa yang ingat pembahasan kita dulu-dulu? Kena kalangan Hanabilah. Ya, mereka menganggap bahwa sunnah menikahi apa? Ajnabi? Ajnabiyah. Ya, sunnah menikahi wanita yang hampir-hampir tidak hubungan nasab sama sekali. Wanita asing. Ya? Tayyib. Tetapi walaupun demikian, yang kita sebutkan ini tetap boleh dinikahi. Selanjutnya siapa? Wa ummahatin nisa'i wa banatu ummahatin nisa'. Wa banat ummahatin nisa'. Siapa itu? Putri dari mertua. Siapa dia, ikhwan? Hah? Ipar. Ya kan? Ya. Ipar, tetapi itu juga dikenakan ada keterangan nanti pengharaman menyatukan dua saudari. Yang diharamkan juga mana? Ya halailil aba. Ya maksudnya halailil aba wa banat halailil aba. Anak-anak putri dari istri bapak. Baca apa di sini, ikhwan? Siapa mereka? Saudari anak putri dari siapa? Bapak. Anak putri dari istri bapak. Istri bapak itu maka anak dari anak bawaan dari istri bapak. Maka dikarenakan dia berasal dari pahal yang sama, atau dikarenakan dia berasal pada zimmah yang sama, karena dia berada pada zimmah, artinya pada saat dia menikah, si ibunya menikah, maka berada pada satu bapak, maka ini juga haram untuk dinikahi. Baik, bukan hanya boleh dinikahi, ya, karena dia bukan dari jalur, ya, bukan dari jalur apa? Bukan dari jalur fahal laki-laki. Jadi istri, kalau dia bawa anak misalnya, dia bawa anak, maka anaknya ini bila mana si bapak meninggal, ya, si bapak meninggal, anak dari istrinya bapak ini boleh dinikah, ya boleh dinikahi. Nah, masya Allah Taala. Dalilnya kena terdapat dalil fil Quran. Ya, dalilnya kena terdapat keterangan baik di Quran atau Sunnah yang menyebutkan perihal mereka, ya, yang tidak termasuk dari wanita-wanita yang diharamkan, tidak dari nasab, tidak juga dari akibat pernikahan. Bahkan konteks ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi diakhiri wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Selain dari yang disebutkan, kata Allah Subhanahu wa Taala, itu semuanya dihalalkan. Dia perhatikan di sini, ini debit yang pertama. Semua putri dari wanita diharamkan kecuali anak putri dari bibi, tante, anak putri dari ummahatun nisa, dan anak putri dari istri suami. Ini yang tiga kategori ini semuanya dihalalkan. Apa yang tersebut yang diharamkan? Semuanya dihalal, dia dihalalkan. Dan kaidah ini disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah termasuk di antara kaidah yang disepakati. Dhabit yang disepakati oleh kalangan ya fuqaha. Yang berikutnya ya termasuk yang diharamkan pula wa ummahatuhunna muharramatun. Ay wa ummahatun li muharramatin berarti. Jadi ibu dari wanita-wanita yang haram dinikahi, ibu mereka itu juga haram dinikahi. Ya, kecuali ada pengecualiannya. Ya, kecuali kata beliau di sini ummahatul banat. Kecuali ibu dari anak putri. Wadah ada? Itu siapa lagi? Ummahatul rabaib. Kenapa diperbolehkan? Karena pada dasarnya ya ibu ini adalah istri si laki-laki. Ya atau tidak? Berarti halal. Itu siapa lagi, ikhwan? Halailil aba'i wal abna. Ya. Itu ummahat halail. Itu ibu dari istri bapak. Ya. Mertua dari bapak yang bukan dari ibunya dia tentunya. Dan juga ya ibu dari anak. Ini diperbolehkan untuk dinikahi karena pada dasarnya memang tidak ada hubungan nasab. Tidak terdapat hubungan ya nasab ya sama sekali. Tapi masya Allah ta'ala. Ya, jadi ikhwan jami'an perlu dihafalkan. Yang punya kitab ditandai ya sebagai dhabit dalam masalah ini, sebagai kriteria atau panduan kita dalam menentukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari nasab yang kedua, dari nasab yang ada setelah nasab langsung kepada kita. Selanjutnya qala rahimahullahu taala wa yahrumu al-jam'u bainal ukhtaini وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. Tabligh rahimahullah taala, ya, dan termasuk yang diharamkan pula dalam masalah pernikahan di sini, ya, wanita-wanita yang haram dinikahi, tapi haram dinikahi karena sebab musaharah dan dikarenakan ada alasan yang lain, bukan dikarenakan nasab, ya. Dan diharamkan dinikahi, kata beliau di sini, jama' bainal ukhtain, ya, menyatukan dua saudari, ya, datang dari hadis Aisyah fi madzkur, dan diharamkan antungkah kubra ala sugra wa sugra ala kubra, ay, diharamkan menikahi antara dua saudara yang lebih tua dengan yang lebih muda, ay, menikahi dua bersaudara kandung atau dua saudara seibu atau dua saudara sebapak, diharamkan untuk dinikahi bersamaan, ya. Dan kalimatul jama' yaitu pada saat satu keadaan pernikahan, ya, artinya dia sudah memiliki istri, lantas istrinya ini tetap berada pada tanggungan dia, zimma dia, kemudian nikahi saudaranya, saudarinya, maka ini diharamkan. Namun kasusnya bila mana dia menceraikan sebelumnya, nah, maka tentunya boleh dia menikahi saudari istri yang diceraikan, atau bila mana istri yang pertama meninggal. Ya, ada mengatakan ini diistilahkan apa, turun ranjang, apa turun ranjang, seperti itulah. Ya, kalau rendah, kalau kakaknya lebih tinggi. Ya, apa? Ya, itu terlepas dari etika yang ada ya di masyarakat. Ya, namun pada dasarnya berbicara tentang haram atau tidak, itu diperboleh, ya, diperbolehkan. Namun bukan berarti ikhwan ini perlu sedikit anu ya. Tambih peringatan, tidak semua yang diperbolehkan syar'an itu begitu aja diamalkan di lapangan. Nah, seperti itu, karena hukum berbeda dengan penerapan. Hukum kita bicara halal dan haram, bicara boleh atau tidak boleh. Penerapan kita melihat masalih wal mafasid, kita melihat al-urf, ya, kita melihat adat yang ada, kita melihat etika, kita melihat juga pandangan masyarakat yang tertuju kepada amalan tersebut. Ya, makanya di antara kawaid yang dilakukan oleh para fuqaha, mereka memperlakukan namanya istihsanul akli. Ini diingkari oleh sebagian besar kalangan ulama al-sunnah muasirin, ya, kalimat istihsanul akli. Tapi ini mukarrar di kalangan fuqaha syafi'iyah, kalangan hanabila, bahkan menjadi acuan yang utama di madhab, ya, pengikut madhab Imam Abi Hanifah. Iya, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak menolak keberadaan masalah ini, ya, masalah istihsan, ya, al-aqli, walaupun nanti penjawabannya tentunya tidak sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian, ya, kalangan ahli kalam. Ya, intinya, ya, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara hukum pada penerapan hukum. Nah, ya, termasuk halnya pada masalah, ya, diharamkan menyatukan kedua saudari. Ya, maknanya, ya, kalau tidak disatukan diperbolehkan berarti. Tapi ini dalam sisi hukum. Namun pada penerapan di lapangan belum tentu seperti itu. Kalau huna wa yahrumul jam'u bainal ukhtain, dalil pengharaman menyatukan dua saudari, ini firman Allah Subhanahu wa taala pada surah yang sama tadi, surah An-Nisa, ya, wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dan termasuk yang diharamkan menyatukan dua saudari bersamaan, ya, illa ma qada salaf, kecuali yang sudah terjadi sebelumnya. Artinya dosanya ya diampuni bila mana terjadi, lantas baru dia mengetahui hukum. Tapi bagaimana dengan kejadian setelah itu? Apakah nanti berlangsung dipertahankan ataukah tidak? Ini nanti akan kita bahas juga insyaallah taala tentang masalah sejumlah ahkam yang dia, ya, hurrima ibtida'an la istimraran, ada yang hurrima ibtida'an wa istimraran, ada yang dia, ya, tidak diharamkan ibtida'an tapi diharamkan istimraran. Ada berapa hukum yang dia diharamkan ketika dilakukan di awal kali, namun ketika sudah terjadi dipersilahkan. Ada hukum, ya, ada hukum yang diharamkan, baik itu di awal dikerja sudah haram. Ketika telah dikerja diketahui itu haram, maka harus pasakh, harus dihentikan masalah tersebut, hukum tersebut. Termasuk pada masalah menyatukan dua saudari ini, ya, menyatukan dua saudari pada suatu pernikahan haram. Dan bila mana seorang menikahi, sebelumnya dia enggak tahu, dia menikahi dua saudari, ya, ketika dia tahu hukumnya, apakah langsungkan begitu saja? Mungkin dengan alasan qadar Allah, masing-masing punya anak 10, terus gimana? Dicerai, kasihan dia. Nah, apakah harus difasakh? Yang sahih harus difasakh. Salah satunya harus dilepas, ya, dan tidak boleh dipertahankan seperti itu. Ini akan kita buka nanti, ya, tentang kisah qada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada seorang sahabat yang memiliki istri lebih dari, ya, dari 4. Dan seorang sahabat memiliki istri apa? 2 bersaudara, maka disuruh memilih 4 di antaranya, dan disuruh memilih salah satu di antara saudara wanita yang bersaudara tersebut. Pilih salah satunya. Ini menunjukkan ikhwan jami'an, ya, bahwa jama' antara ukhtain diharamkan ibtidaan, diharamkan di awal kali pemberlakuan, dan juga diharamkan ketika sudah berlangsung. Ya, adapun juga hukum yang haram diharamkan ibtidaan, namun ketika terjadi diperbolehkan. Sebagian ulama memberikan contoh pada sutratul musalli, pada batasan orang ketika salat. Ya, sutrah atau sutra, ya, ketika salat dipasangkan sutra. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang sahih, la salata illa sutra. Ya, tidak sah salat kecuali mengarah kepada suatu penghalang sutra. Iya, ini di awal salat. Bila mana seorang salat tersebut dia mengambil sutra seorang yang duduk misalnya, orangnya pergi, atau sutrahnya terkena angin terbang, atau ke tendang, atau apa saja, apakah dia harus mencari sutrah yang lain? Ya, ini banyak yang antara ikhwan memahaminya harus, sehingga ketika sutrahnya pergi dia maju. Iya, ketika ini apa namanya, orang tersebut beranjak pergi, dia maju cari sutra yang terdekat. Ternyata yang terdekat itu sekitar 2-3 meter atau 10 meter, dia maju aja. Nah, ini seperti ini tidak dibenarkan, ya. Dan ini menyalahi pemahaman salaf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setahu ana tidak ada keterangan dari kalangan salaf yang menunjukkan bolehnya melangkah, ya, atau berjalan menuju sutra kecuali yang dirihikayakan dari Imam Malik. Ya, karena Imam Malik itu pun perlu ditelusuri sanadnya kepada Imam Malik, karena tidak masyhur di madhab Malikiyah. Ya, bukan hal yang populer di madhab Malikiyah. Kadang-kadang seperti itu jadi soal bagi kita. Nisbah kepada imam tertentu, namun di fuqaha yang setelahnya tidak masyhur. Itu menjadi tanda tanya biasanya, keraguan, apakah benar ini merupakan fatwa dari sang imam ataukah tidak. Iya. Jadi ikhwan jami'an, bila mana sutra itu berlalu, kalau antum bisa bergeser sedikit dapat sutra yang lain tidak mengapa, ya. Tetapi jika harus melangkah jauh sehingga disangkakan antum tidak lagi khusyuk atau mengerjakan solat yang benar, maka sebaiknya tidak dilakukan. Iya. Wallahu ta'ala ala wa ahkam bisawab. Baik. Nah, jadi jama' menyatukan dua saudari ini sepakatan ulama juga. Dan termasuk juga disepakati ulama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa bainal mar'ati wa ammatiha. Jadi haramkan juga mengumpulkan pada suatu pernikahan antara seorang wanita dengan tantenya, dengan bibinya, ya, wa khalatiha, baik itu dari bapak, jalur bapak atau jalur ibu. Ini tidak diperbolehkan. Dari bibi dari si istri, ya. Jadi berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana disebut di sini oleh beliau rahimahullah, li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, لا يجمع بين المرأة وأمتها وبينها وبين خالتها. Ini hadis muttafaqun alaih, dari hadis Jabir, ya, bahwa diharamkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan wanita dengan bibi dia dari bapak si wanita, ya, ay, bibi wanita dari jalur nasab laki-laki, dan menyatukan wanita tersebut dengan bibinya atau tantenya dari nasab wanita. Ini kata lain, ya, yang diambil kesimpulan oleh beberapa kalangan fuqaha bahwa diharamkan menyatukan seorang wanita dengan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan wanita tersebut. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Ya, karena ya hal ini akan menimbulkan permusuhan ya antara dua kerabat yang berdekatan. Ya. Dan ini juga akan menyebabkan terjadinya keterputusan silaturahim antara wanita tersebut dengan kerabat dia. Ya, dan dua hal ini dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga sepakatan ulama, ya, diharamkan untuk memutuskan silaturahim dan dilarang juga untuk mendatangkan mafsadat atau kemudaratan ya antara dua orang yang memiliki hubungan ya kekerabatan. Nah, terus yang berikutnya, ikhwan jami'an, yang terakhir dari masalah kita pada hari ini, wala yajuzu lil hur ay yajma'a baina akthara min arba'i niswatin. Wala yajuzu lil hur, dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang merdeka ya mengumpulkan atau menikahi ya, yang menikahi secara ya bersamaan pada semua konsep pernikahan, walaupun tidak harus bersamaan langsung pada akad. Tayyib, mengumpulkan ya lebih dari 4 orang wanita. Ya, jadi seorang laki-laki dia diperbolehkan untuk menikahi lebih dari seorang wanita, hanya saja batasannya hanya sampai 4 wanita semata. Berdasarkan pada awal-awal surah An-Nisa, ya firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian cenderung kepada wanita tersebut, ya, 2, ya, 3 atau 4. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal perintah. Ini sering disalahpahami oleh sebagian ikhwan. Ya, fankihu, perintah al-asal fi al-amr, ya, al-wujub. Ini perintah nih, hukum asal perintah wajib. Kalau begitu, satu enggak cukup. Ya, mesti 2 ini kalau ikut sunnah. Kalau mau salafi, enggak bisa 1 istrinya. Lah, nanti akan kita tanya insyaAllah pertemuan berikutnya ya. Tapi ini sebatas dalil bahwa lebih dari 4 tidak diperbolehkan. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, nah, sebagian ulama memahami kata masna wa thulatsa wa ruba', wow di sini kata mereka ziyadah. Ya, bagaimana pemahaman yang dinisbahkan kepada imam kita yang mulia Ibn Hazm rahimahullah. Ya, wah, ini bermakna tambahan, itu boleh menikahi 2 ditambah 3 tambah berapa? Tambah 9. Ya, kalau antum ini mau ini ya ikut madzhab Ibn Hazm aja, 9. Murtah. Ya, insyaAllah ta'ala masalah ini akan kita singgung di pertemuan berikutnya, terkait juga tentunya, mudah-mudahan ya, ingatkan ya, tentang masalah poligami, tentang masalah ta'dud. Ini ada kaitannya dalam bab ini ya, apakah ta'dud itu sebagai hukum syara', kalau dia hukum syara', apakah sampai ke derajat wajib atau tidak, ataukah sunnah muakkadah atau tidak, apakah ada syarat-syarat tertentu atau tidak. Tetapi pada madzhab Imam Ahmad ya, asal pernikahan itu wanita 1. Itu pada asal madhab Imam Ahmad yang mukarrar di kalangan mutakhirin. Itu sunnahnya 1, bukan sunnahnya 2 malahan. Ya, sunnahnya itu 1. Jadi ya, berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian ikhwan ya. Ya, nanti kita lihat, kita ikut madhab kita atau ikut yang lain ya. Kalau anak kita ikut yang lain aja lebih bagus. Ya, kita pilih lawan insyaAllah. Ya, terus saja. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.